Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari pembacaan kitab Kasifatu Sajah ya. Masih di mukaddimah. Ini insyaallah dalam video ini akan selesai mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim wa audahtuhu bitarajim bil fasli wa ghairi. Jadi Syekh Nawawi, Syekh Muhammad An-Nawawi di sini menjelaskan bahwa sarah ini akan dijelaskan dengan beberapa fasal ya, beberapa tema, beberapa kelompok-kelompok. Jadi tidak dijelaskan secara langsung tanpa jeda ya. Jadi ada beberapa jeda, ada beberapa fasal atau judul yang dibuat dalam kitab ini. Iktidaan bikitabillahi ta'ala fi kaunihi mutarjaman mufassalan suwaron-suwaron. Mengapa musonif atau penulis menjelaskan kitabnya ini berkelompok-kelompok? Karena mengikuti Al-Quran ya. Kita tahu Al-Quran itu selain dipisah-pisah dengan surat-surat ya, ada satu surat, ada satu surat yang lain. Al-Quran juga terdapat ayat-ayat ya. Jadi di dalam surat ada beberapa ayat. Itu juga sama di dalam Kasifatu Sajah ini. Musonif akan mengelompokkan pembahasan-pembahasan tertentu, tidak dibahas secara langsung tanpa jeda ya. Jadi ada jeda-jedanya. Wali annahu ab'atsu ala darsi wa tasili minhu. Dan selain mengikuti Al-Qur'an, alasan musonif memberi pembahasan yang berkelompok-kelompok itu sebab sesuatu yang dikelompokkan itu biasanya lebih semangat untuk dibaca, lebih semangat dipelajari. Kalau dalam buku atau dalam kitab ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, ada judul-judulnya, judul tema dan subtema, itu kan pembacanya lebih semangat ya untuk menghasilkan pengetahuan dari situ, lebih semangat ya, karena setiap melewati satu pembahasan ke pembahasan yang lain, setelah selesai membahas satu pembahasan itu kan rasanya senang gitu ya, rasanya senang kemudian memulai pembahasan yang baru. Wa akhamtu fihi faslasyam in syaallah taala liyazid dan naf'u alal awam bi aunil malikil alam. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kitab Safinatun Najah itu membahas tidak membahas fikih secara lengkap ya, hanya membahas fikih yang berhubungan dengan ibadah saja. Namun di dalam kitab ini tidak ada pembahasan bab puasa. Jadi yang dibahas hanyalah seputar bersuci, kemudian sholat, lalu zakat ya. Tidak ada bab puasa. Dikarenakan tidak ada bab puasa, maka di sini penulis memiliki inisiatif menambah fasal atau penjelasan tentang puasa. Dan tujuannya mengapa ditambah ya, karena supaya hal ini bisa bermanfaat kepada orang-orang awam ya, orang-orang yang belum mengetahui tentang hukum agama Islam. Karena memang puasa ini walaupun ibadah rutinan, ibadah yang dilakukan setahun sekali, itu kan juga terulang-ulang ya, terulang-ulang setiap tahun dan dianggap penting. Waja'al tuahu kahayatil matni ma'asyarhi fil musabakah liwafika suratul far'i wa suratul asli fa'inna syartul murafakoh al muafakoh. Jadi di sini penulis membuat penjelasan kitab Safinah itu dijadikan seperti halnya maten dan sarah ya, kitab induk dan penjelasan. Kitab induk dan penjelasan ini dibuat semirip mungkin, serasi mungkin, supaya antara induk dan anaknya, bentuk induk dan anaknya itu supaya mirip ya, supaya mirip. Jadi kitab maten Safinatun Najah itu diibaratkan induk, kemudian kitab sarah ini diibaratkan anak atau hasil dari induk itu. yang tentunya antara induk dan anak itu kan normalnya atau lumrahnya atau biasanya mirip ya. Karena di sini beliau memberi alasan seseorang bisa saling mencintai, bisa saling memiliki kasih sayang itu harus ada keserasian di antara keduanya. Sartur murafaqah al muwafaqah. Artinya seseorang yang tidak bisa meniru dengan orang lain, orang yang disukainya, orang yang disayanginya, kalau selalu berbeda itu kan juga kasih sayangnya hilang. Jadi supaya kasih sayang ini didapatkan juga oleh kitab kasifatu saja harus menyesuaikan dengan kitab Safinatun Najah, supaya keduanya ini memiliki kasih sayang satu di antara yang lain ya. Nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala ayyu'inana ala ikmaliha. Ini kemudian musannif atau penulis berdoa meminta kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi agar Allah membantu penulisan kitab ini hingga selesai. Wa yuyassirul asbaba fiftitahiha waqtitamiha. Dan juga penulis berdoa supaya Allah memberikan kelancaran pendukung-pendukung yang dibutuhkan untuk penulisan ini, supaya Allah mempermudah dalam memulai dan mengakhiri penulisan kitab ini. Wa ma hamalani ala jam'iha illa raja'u da'wata rajulin sholih yantafi'u bihi bimas'alatin faya'udu naf'uha alayya fi qabri. Jadi ini adalah motif atau pendorong mengapa penulis menulis kitab ini. Jadi yang mendorong penulis untuk menulis kitab ini hanyalah mengharapkan doa seorang yang baik yang mengambil kemanfaatan dari kitab ini dengan satu permasalahan saja. Jadi harapan musonif apabila ada yang membaca kitab ini dan dia mengambil kemanfaatan dari kitab itu, musonif berharap yang membaca ini mendoakannya, dan kemanfaatan yang diperoleh oleh pembaca itu nanti juga kemanfaatan itu akan kembali ke musonif sendiri. Jadi penulis itu kalau yang membaca mendapat manfaat, maka penulisnya juga mendapat manfaat. Manfaat di sini yang dimaksud adalah pahala ya, pahala atau balasan kelak di akhirat ya. Li hadisi idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min falas. Di sini mengapa musonif mengharapkan kemanfaatan yang didapatkan oleh pembaca, karena berpedoman dengan hadis satu sabda Nabi yang berbunyi, jika seorang manusia meninggal dunia maka semua amalnya, semua perbuatannya akan terputus kecuali tiga hal yang tidak terputus hingga kiamat ya. Tiga hal itu adalah shodaqotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Ini tiga hal itu. Yang pertama adalah shodaqoh jariyah ya, sedekah yang pahalanya mengalir terus. Ini biasanya kalau ulama fikih mengartikan shodaqoh jariyah ini wakaf. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ya, termasuk dari ilmu yang bermanfaat yang menulis kitab ini. Kemudian yang terakhir adalah anak yang baik yang mendoakan orang tuanya. Jadi penulisan kitab itu masuk kategori yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat. Jadi musonif berharap walaupun beliau sudah meninggal dunia, kalau kitabnya ini masih terus dibaca, harapan beliau kemanfaatannya akan terus-menerus didapatkan oleh beliau. Wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadza sya'ni wal hal qasadtu at-tashabbuha birrijali li afuza bisuhbati iyyahum. Ini muslim di sini merendahkan diri ya, merendahkan diri, mengatakan bahwa walaupun aku tidaklah penulis yang hebat ya, walaupun aku tidaklah orang yang layak untuk menulis kitab ini, tapi aku bertujuan untuk menyerupakan diri kepada para ulama. Jadi ulama itu kan tulisannya banyak, ulama itu tulisannya banyak. Kemudian musonif ini merendahkan diri, dia bukan ulama. Saya ini bukan ulama, tapi saya ingin mirip dengan ulama. Saya ingin mirip dengan mereka supaya nanti musonif atau penulis bisa mendapatkan keberuntungan di akhirat dengan dikumpulkan bersama mereka. Lima waroda fil khabar man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di sini musonif punya pemikiran demikian karena berdasarkan dari hadis ya, hadis yang berbunyi barang siapa yang serupa atau mirip dengan satu komunitas atau satu kelompok, maka dia termasuk bagian darinya. Jadi orang yang mirip dengan kelompok positif, maka dia tergolong kelompok positif itu. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang meniru-niru gaya hal-hal yang negatif, kelompok negatif, maka dia juga bagian dari mereka. Jadi di sini musannif meniru para ulama ya. Beliau mengaku tidak ulama tapi meniru para ulama, maka beliau juga termasuk golongan dari mereka. Wa aradtu al-ghawsa fi mahabbatihim li uhsara ma'ahum. Dan penulis juga tujuan menulis kitab ini adalah cinta kepada para ulama ya. Mencintai para ulama. Mengapa dengan tulisan ini beliau membuktikan kecintaannya kepada ulama? Sebab seseorang nanti di hari kiamat itu akan digiring ya, digiring bersama dengan orang-orang yang dicintai. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai kelak di hari kiamat. Li hadisil Bukhari yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Ini ada satu hadis lagi yang ditulis oleh beliau bahwa seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa seseorang akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau musonif mencintai para ulama, para penulis kitab, maka musonif berharap nanti di akhirat beliau juga dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini iklan ya. Kemudian wayan bagi liman waqafa ala hafwatin ayyuslihaha ba'da ta'ammul. Nah, ini beliau berpesan kepada pembaca ya. Sebaiknya bagi pembaca yang melihat kesalahan-kesalahan dalam kitab ini, dianjurkan untuk memperbaikinya, dianjurkan untuk membenarkan kesalahan itu. Jadi musannif atau penulis di sini sudah mengizinkan ya, mengizinkan para pembaca untuk merevisi atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan, tapi setelah merenungkan, ba'da ta'ammul. Artinya setelah direnungkan dan ternyata yang dibaca itu benar-benar salah, dipastikan salah, maka musannif menganjurkan untuk memperbaikinya. Nas'alullah ta'ala ayyubdila halana ila ahsanil ahwal. Ini kemudian doa beliau, semoga Allah memberikan, mengganti sifat-sifat kita ke sifat-sifat yang baik ya. Sifat atau perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita miliki yang sifatnya positif, semoga Allah merubah itu menjadi sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif ya. Yang negatif dirubah ke sifat yang positif. Wa ayyaj'alana mimman tas'a ilaihi an-nas li ahdil ilmi la li khududid dunya al-faniyah. Kemudian doa yang kedua, musannif berharap agar Allah menjadikan kita, menjadikan beliau termasuk dari golongan orang-orang yang dicari orang lain, yang dicari oleh sesama manusia untuk mengambil ilmu darinya, untuk menimba ilmu darinya. Jadi dicari oleh orang lain bukan karena kepentingan dunia yang fana ini, bukan karena kepentingan dunia yang profan, yang tidak abadi, tapi untuk kepentingan akhirat, yaitu menimba ilmu. Wa ayyumati ana bin nadhuri ila wajhil karim fid dari al baqiyah. Dan doa yang terakhir dari penulis adalah semoga Allah memberikan kenikmatan kelak di hari kiamat, di hari atau di alam yang abadi di akhirat ya. Semoga Allah memberikan kenikmatan kelak di akhirat dengan kenikmatan yang terbesar, yaitu melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang ada di surga itu nanti akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan melihat Allah itu adalah nikmat yang terbesar ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Bahkan penghuni surga itu kalau andai kata mereka sedang menikmati kenikmatan yang disediakan di surga, kemudian Allah memperlihatkan wujudnya dan mereka melihat Allah, itu niscaya kenikmatan yang lain akan dilupakan ya. Kenikmatan yang lain akan dilupakan, bahkan diceritakan bahwa kenikmatan selain melihat Allah itu mereka berdoa supaya dijauhkan dari kenikmatan itu. Karena ada dua kenikmatan, yang satu lebih nikmat ya. Ada dua kenikmatan, tapi yang satu lebih nikmat ya, dan perbandingannya sangat jauh. Itu kenikmatan kenikmatan yang kalah nikmat, itu kan biasanya ditinggalkan. Itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.